Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya bilang kepada saudara-saudara semua, insya Allah pada Dr. Kamil dan tiga anaknya Tabarok, Yazid dan Zena yang akan bersama-sama kita membahas tentang persoalan taubat. Insya Allah besok dia akan hadir berturut-turut bersama saudara semua. Pesan saya ketika saudara nanti melihat Tabarok, Yazid dan Zena atau mungkin cuma Tabarok dan Yazid saja, ketika saudara nanti melihat mereka semua, berdoalah kepada Allah supaya bisa punya anak-anak menghafal Quran seperti Tabarok dan Yazid. Subhanallah. Adalah sebuah keberuntungan buat Indonesia kedatangan Dr. Kamil, Tabarok, Yazid, Zena dan keluarganya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa bersama-sama mereka semua ikut menghafalkan Al-Quran. Baik, kita lanjut ke episode kedua tentang taubat. At-taubah. Sekarang bagian yang kedua. Allah memanggil mereka semua yang percaya. Ya ayyuhallazina amanu. Kalau kalian percaya, aku bisa memperbaiki keadaan kalian. Kalau kalian percaya, aku bisa memperbaiki kehidupan kalian. Kalau kalian percaya, aku bisa memperbaiki rumah tangga kalian. Kalau kalian percaya, aku bisa membalikan lagi suasana. Dulu kalian tidak berhutang, sekarang berhutang. Pengen tidak berhutang kembali. Kalau kalian percaya, aku bisa menghadirkan kembali anak kepada kalian semua setelah porak-porandanya rumah tangga. Kalau kalian percaya, aku bisa membangunkan lagi kantor kalian setelah aku hancurkan kantor kalian. Kalau kalian percaya bahwa kalian tidak akan benar-benar kena masalah, kena persoalan, punya kesulitan. Kalau kalian percaya, ayo walaupun aman, jika kalian percaya. Allah menawarkan jalannya apa? Tubu ilallahi. Tubu ilallahi. Bertobatlah, back to Allah SWT. Tubu ilallahi. Taubatan nasuha. Dengan sebenar-benarnya pertobatan. Inilah yang Allah tawarkan. Allah tidak menyuruh kalian fix your problem by yourself. No. Allah tidak menyuruh saudara memperbaiki diri saudara. Tidak. Allah menawarkan, I offer to you all. If you believe me, I can fix your problem. I can fix your ahwal, keadaan kalian semua. Saya bisa memperbaiki. Saya bisa mengembalikan. I will make you money much again. Lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Than before. Daripada sebelumnya. I can build. I can rebuild. Saya bisa kembali membangunkan buat kalian semua. Dibinain jadi dengan gedung yang baru. Mari kita sudah belajar. Walanudhikonnahu minal azabil adna. Dunal azabil akbari. Ta'alahum yarji'un. Ada azab. Kita'atum minal azab. Fit dunia yang Allah berikan. Kam. Supaya apa? La'alahum yarji'un. Back to me. Hey, please. Tubu ilallah. Allah nawarin. Jadi ketika Anda punya problem gitu loh. Any problems. Masalah apapun lah. Saya bilang tadi, masalah duit. Problem about money. About situation, you have bad situation. Anda punya persoalan yang, pokoknya situasinya lagi jelek, gelap. Fi zulumat. Sampai kadang-kadang, lamnya kecaroha. Sampai ketika Allah bilang, saking gelapnya masalah, kalian tuh seperti berganda-ganda gitu gelapnya. Kalian dimusuhin. Punya banyak sekali musuh. Dizolimin. Antum yumkin minal mazlum. Dari orang-orang yang dizolimin tapi gak sadar. Ternyata kita zolam tu nafsi. Zolam na anfusana. Kita sudah menzolimi diri kita sendiri. Bakama kala Nabi Allah Adam alaih salatu wassalam. Rabbana zolamna anfusana. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita enggak tahu kalau ternyata kita yang sudah menzalimi diri kita sendiri. Karena itu Allah tidak meminta, kamu usahalah supaya duit kamu banyak lagi. Kalau tidak minta, rumah tangga kamu pengen kamu perbaiki, oke. Sudah. Allah bilang you cannot fix your life. I can. If you believe, please. Tubu ilallah. Kita ternyata disuruh tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis juga sebagaimana yang Allah bilang di dalam Qur'annya suratul Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah bilang, sini kamu sholat. Kamu doa. Kamu sabar. Kamu sholat, doa, sabar, doa, sholat, doa, sabar, doa, sholat, sabar, doa, sabar, sholat. Apa? Let me fix your life. Nanti aku yang akan memperbaiki hidupmu. Utang, gak usah dikirin. Gak usah pikirin, insya Allah domelin. gak mikirin utang, domelin. Tapi Allah yang ngaper, Allah yang ngaper. Lagi dimarahin, lagi dimaki-maki. Tiba-tiba datang laki-laki. Allah menghadirkan seorang laki-laki kepada dia. Orang ini bertamu. Dengerin temannya lagi dimarahin. Keluar semua kebun binatang. Tapi setelah orang itu bilang, awas ya, saya akan masukin kamu ke polisi. Let's in police. Ayo kita ke polisi. Udah. Kalau kamu besok, ternyata tamu yang satu ini apa? Kata tamu yang satu ini, okay, brother, let me pay your debt. Biar saya yang bayarkan hutang Anda. Subhanallah. Paginya kita bertobat. Tobat dari zina, tobat dari tarkus shalah, tarkul ma'asi, kita semua. Tarkus shalah, mintarkus shalah. Kemudian, apa setelah tobat? Ya, nanur. Kita meninggalkan tarkul ma'asi, kita meninggalkan kemudian ma'asiyah. Baru pagi bertobat, pertolongan Allah sudah datang. Brother, let me pay your problems. Ini dia. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukaffira asa ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Enak kok sama Allah itu. Ente yang berbuat, Allah yang nyelesain. Enak tak? Enak tak? Enak. Yang enak ini gak mau. Mau suruh tobat aja susah. Suruh balik ke masjid, suruh buka Quran, ninggalin zina. Mulai lagi berpuasa. Bersedekah. Susah amat sih tobat. Ya itu kenapa? Karena setan masih ada dalam diri saudara semua. Dan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, selamat kembali lagi ke acara Wisata Tian TV. Buat saudara-saudara yang kepengen hidup bersama Quran, kita mengadakan pelatihan. Ya, mengadakan off-air acara Wisata Tian TV ini kan on-air. Kita bikin off-air acaranya Hidup Bersama Quran. Diselenggarakan di semua cabang-cabang wisata hati PPPA di seluruh tanah air. Kurang lebih ada 10 cabang lah. Bisa dilihat di www.yusufmansur.com atau di www.wisatahati.com. Saudara bisa ikut ke sana, investasinya Rp500.000. Mudah-mudahan saudara ini sebagai juga persiapan menuju Gelora Bung Karno Senayan insya Allah. Saya pengen saudara mulai dari pagi sampai pagi hidupnya bersama Quran. Ta'ishu bil Quran. Wa ta'ishu ma'al Quran. Hidup kemudian bersama Al-Quranul Karim. Insya Allah. Baik, kita baca dulu. Baca ulang lagi surah At-Tahrim. Surah ke-66 ayat yang ke-8. A'udhu billahi minash shaytanir wajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Saya pernah ngalamin pemirsa episode di mana saya punya kesalahan. Masih di dunia aja ya, kita punya salah, kita udah terhina banget jadi orang. selama ini kita selalu mikir dosa ini dosa orang, bukan dosa kita. Sehingga kita tidak mampu memuasabah diri kita. Apa yang menyebabkan kita menjadi terlempar kepada dosa kita? Apa yang membuat kita kemudian menjadi menyalahkan orang terus? Kita salahin orang terus. Oh, dia tuh yang bikin masalah. Oh, dia tuh yang bikin dosa. Bukan kita. Kita dijahatin. Tapi kita lupa. Berbulan-bulan kita tidak membuka Quran. Berbulan-bulan kita tidak sholat di masjid. Berbulan-bulan kita meninggalkan Allah dan Rasulnya. Sampailah kemudian Allah menggiring kita. Allah yang menggiring kita. Tapi kita tidak sadar bahwa kita itu digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang di dalam surah Az-Zumar misalkan. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ Digiring oleh Allah, digiring ila an-nar. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا digiring. Dari satu kantor, bagus sekali. Tiba di satu kantor, ternyata disinilah azab Allah kumpulkan. You move from this office to the office, from that office, terus naik. Your career is going up, top. Tiba-tiba kalian masuk ke big corporate, ternyata disinilah Allah kumpulkan azabmu. Jahannam zumaronya di sini, di dunia, di sini. Habis ente di sini. Lalu saudara menyalahkan Tuhan. No, back. Lihat ke belakang. Apa yang menjadi persoalan anda? Ternyata memang selama ini kita tidak sholat, tidak mengaji. Kita sombong sekali. Karena kita ini pintar, kita ini kuat, kita ini jaya. Lalu kemudian kita merasa, sudahlah, dunia ini milik kita. Padahal bukan. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Walillahi mulkus samawati wa fil ardh. Ilallahi turja'ul umur. Kembali itu semua urusan milik Allah. Ada kalanya saudara begitu berbuat salah di sini, langsung dihajar, jebret. Ada kalanya saudara dibiarkan oleh Allah, dibiarkan lagi. Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Dibuka malah oleh Allah, bukan ditutup, dibuka. Dibuka oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk menutup kita punya pertemuan di segmen ini, saya bacakan ayatnya. Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Ketika mereka melupakan apa yang aku peringatkan kepada mereka semua, dipanggil sholat, hayalat sholat, watarakus sholat. Jauhin maksiat, mereka mendekati maksiat. Iqra'ul Qur'an, qatarakul Qur'an. Disuruh deketin Qur'an, malah ninggalin Qur'an. Disuruh berkata jujur, malah bohong. Allah melihat itu semua, lu sudah gak bisa lagi diperingatin. Gak bisa nih. Di sini ketahuan, malah sama ini jagoan, dung-dung. si ketahuan, jadi jagoan. Jadi di sini dihajar sama Allah. Apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu. Ketika kemudian dibukakan itu, mereka semua gembira. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu. Diambil oleh Allah. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kalian semua dibikin oleh Allah bengong. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Aduh, pasrah tawakal Allah. Begitu ya tawakal Allah. Ntar dulu tawakal deh. Tubuh ilallah dulu deh. Tubuh ilallah, kembali back to Allah. Taubatan nasuha. InsyaAllah pemirsa, InsyaAllah mulai besok kita akan bersama-sama Dr. Kamil, ya. Di segmen 3 nanti penuh kita bicara doa saja. Dr. Kamil, ada Tabarok, ada Yazid, insyaAllah bersama kita. Mana natahaddats ani taubah. Kita akan bicara tentang taubat. Nah, yang mana-mana? Setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, kita ini enaknya kita bertuhan Allah itu apa coba? Allah ini Maha Pengampun, itu dia. Saudara lihat nanti Quran surah Az-Zumar ayat 53-54. Kita baca ini mudah-mudahan sebagai doa kita kepada Allah agar kita punya dosa diampuni. Kita minta ridho-Nya, kita minta maaf-Nya, kita minta kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada dosa-dosa kita yang tidak dikumpulin. Agar tidak ada dosa kita yang dikumpulin oleh Allah kemudian kita dihancurkan di sana. Enggak, jangan. Kalau bisa kita sudah diampunin qabla mamatina, sebelum kita meninggal dunia, qabla mautina, sebelum kita punya kematian itu datang. Ya, insyaallah. Pemirsa, lihat teksnya yang ada di layar Anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون Allah memperingatkan kepada kita semua. Bertobatlah kalian. Dan menyerahlah. Surrender. Give up. Udah, gak bisa diperbaiki, mau diapain lagi. Urusan Allah aja udah. Hadas sama hadas. Sudah jadilah apa yang terjadi, kira-kira begitu. Sedangkan kita tahu, kalau kita sudah kemudian tawakal ala Allah, fahuwa hasbuh. Nanti Allah yang akan benerin semuanya. Allah mengingatkan kita semua, min qabli, sebelum apa? Ayatiyakumul azabu, sebelum datang azab itu kepada kalian semua, summa la tunsurun, kita enggak bisa lagi ditolong. Kalau saat ini saudara masih bisa melihat di Satatian TV, itu masih bisa ditolong. Apapun problem Anda, urusan Anda, masalah Anda, apapun, insyaallah. Karena kita masih hidup. Ada juga yang Maha hidup. Allah yang akan membereskan semuanya. Percayalah. Aminu billah. Dia bisa memperbaiki urusan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan ayat yang tadi kami baca di surah Az-Zumar menjadi doa kami kepadamu ya Allah, agar Engkau senantiasa memberikan kesempatan buat kami bertobat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ali. Dan Kau terima perbuatan kami. Kau terima pertobatan kami. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita berbahagia di episode besok. Kita akan ketemu dengan dokter kami, Tabarok dan Yazid. Subhanallah. Menyenangkan sekali ketika nanti melihat mereka berdua Bertiga, kita doa kepada Allah agar anak-anak kita kami mislihim seperti mereka semua. Insyaallah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Yang belum tahu informasi tentang pelatihan hidup bersama Quran, all day with Quran, buka www.wisatati.com dan www.yusufmansur.com, cari tahu. Ya, setiap hari kita akan bikin pelatihan ini di semua cabang-cabang PPPA terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.